بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang ketiga. Setelah sebelumnya kita telah membuka fasal yang kedua dari muqaddimah pembahasan al-idgham, insyaallah taala dengan senantiasa memohon taufik dan i'anah min Allah, kembali kita lanjutkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, telah kita sebutkan definisi dari al-idgham. Kemudian disebutkan di sini hurufuhu, ay huruful idgham, sittatu ahrufin majmu'atun fi kalimat yarmulun. Huruf idgham ada 6 hurufnya yang terkumpulkan pada satu kalimat yarmulun. Yarmulun ini fil mudhari', nam jama' mufradnya yarmulu. Yarmulu maknanya adalah berjalan cepat dengan langkah kaki yang tidak terlalu jauh. Ini merupakan sunnah ketika seorang hendak tawaf. Tawaf di Ka'bah itu ada istilahnya ar-ramal, mengelilingi Ka'bah dengan cara ar-ramal pada 3 putaran pertama. Itu dengan cara berjalan cepat dengan tidak melebarkan langkahan kaki. Ini makna dari ar-ramal. Baik. Sehingga huruf-huruf idgham terkumpulkan pada satu kalimat yarmulun. Naam. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Keenam huruf ini, inilah huruf-huruf idgham yang padanya atau yang kepadanya nun sukun atau tanwin dileburkan. Wa huwa qismani, dan al-idgham juga terbagi menjadi 2 macam. Idghamun bighunnatin wa idghamun bila ghunnatin. Yang pertama apa yang disebut dengan idgham bighunnah, dan yang kedua apa yang disebut dengan idgham bila ghunnah. Idgham bighunnah, idgham yang terdapat padanya ghunnah. Idgham bila ghunnah adalah jenis idgham yang tidak terdapat padanya ghunnah. Naam. Sehingga ghunnah pada huruf nun, ya, itu bisa dia ada dan bisa juga dia hilang sesuai dengan huruf yang berada di depannya. Baik, inilah dua pembagian dari macam al-idgham. Al-idgham bil ghunnah wal idgham bila ghunnah. Mari kita lihat satu persatu dari dua macam idgham tersebut. Awalan al-idghamu bi ghunnatin. Macam yang pertama, idgham bi ghunnah, idgham yang tetap memberikan ghunnah pada bacaannya. Wa dzalika fi arba'ati ahrufin. Idgham bi ghunnah berlaku terdapat pada empat huruf. Yajma'uha kalimatu yanmu, yang keempat huruf tersebut terkumpulkan pada kata yanmu. Ya, nun, mim, dan waw. Berarti apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu di antaranya, ya, nun, mim, dan waw, maka hukum idghamnya adalah idgham bi ghunnah. Fa in waqa'a harfun minha ba'da nunis sakinati aw at-tanwin wajaba al-idghamu bi ghunnatin. Apabila didapati satu huruf dari keempat huruf yanmu didapati setelahnya telah ada huruf nun sukun ataupun tanwin sebelumnya dan nun sukun ataupun tanwin, maka wajib untuk mengidghamkan nun sukun ataupun tanwin tersebut yang disertai dengan ghunnah. Wa dzalika nahwu, dan seperti itu contohnya, iyaqulun, nun sukun bertemu ya, khairan yarah, tanwin bertemu ya, min waliyin wala waqu. Nah, sudah nun sukun bertemu waw dan tanwin bertemu waw. Mimmal, contoh untuk nun sukun bertemu mim, qawlum ma'ruf, contoh tanwin bertemu mim, wa inna qul, inna qul, nun sukun bertemu nun, yawma idzin na'imah, tanwin bertemu dengan nun. Baik, ini contoh-contoh dari al-idgham bi ghunnah. Wa syartuh, persyaratan dari idgham bi ghunnah. Kapan sebuah idgham disebut dengan idgham bi ghunnah? Qala ayyakuna fi kalimatain. Persyaratannya hendaknya idgham bi ghunnah tersebut terjadi dari dua kalimat, dari dua kata. Naam. Ya. Seperti contoh-contoh yang telah berlalu. Iyaqulun. Naam, nun sukun pada satu kata, ya pada kata yang berikutnya. Khairan yarah, tanwin pada satu kata dan ya pada kata berikutnya. Demikian seterusnya. Sehingga nun sukun ataupun tanwin yang akan dibaca menjadi idgham bi ghunnah, persyaratannya harus terdiri dari dua kata. Nah, nun sukun ataupun tanwin pada kata yang, coba diambil, jatuh nanti. Ini dibenarkan dulu. Baik, kita kembali. Sehingga ini menjadi persyaratannya, ya, nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf yanmu itu harus terdiri dari dua kata, baru akan terbentuk padanya idgham, hukum idgham bi ghunnah. Baik, berikutnya fa in ijtama'atin nunus sakinatu ma'a ahadi hadhil ahrufi fi kalimatin wahidatin wajabal izhar li'alla yattabisal ma'na. Ini pengecualian. Dan apabila terkumpul, berkumpul nun sukun bersama salah satu, bersama salah satu dari keempat huruf yanmu dalam satu kata, maka hukumnya wajib al-izhar, wajib mengizharkannya. Tidak berlaku padanya idgham, ya, tidak berlaku padanya idgham, sehingga jangan dibaca idgham. Kenapa? Li'alla yaltabisal ma'na, agar tidak terancukan makna dari kata tersebut. Naam. Ini pengecualian. Ini pengecualian. Ya. Nah, mengapa disebutkan nun sukun saja di sini? Hah? Mengapa disebutkan nun sukun saja? Apabila bertemu nun sukun bersama salah satu dari huruf yanmu dalam satu kalimat, maka wajib izhar. Mengapa tidak disebutkan tanwin? Jawabannya apa? Karena tanwin tidak akan mungkin bertemu dengan huruf yang lainnya dalam satu kata, kan begitu. Nah, waqad waqa'a min dhalika fil Qur'anil 'azhim arba'u kalimatin hiya. Dan yang seperti itu didapati dalam Al-Qur'an hanya terbatas pada empat kata saja. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menghafalkannya. Ya. Nah, bertemunya nun sukun dengan salah satu dari huruf-huruf yanmu pada satu kata itu hanya didapati pada empat kata dalam Al-Qur'an. Yang pertama ad-dunya, seperti tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 85 dan yang lainnya. Bunyana Al-Kahfi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasafat dan seterusnya. Qinwan dalam Al-An'am. Sainwan dalam Ar-Ra'd. Ya. Inilah empat dan beberapa ayat berikutnya yang keempat kata ini ada padanya. Ya. Ad-dunya, bunyan, qinwan, sainwan. Ad-dunya nun sukun bertemu dengan apa? Bertemu dengan ya dalam satu kata, maka tidak boleh diidghamkan. Jangan dibaca ad-duyya, ad-duyya. Nah, tapi diizharkan nunnya. Bagaimana cara mengizharkan nunnya? Dengan cara mengeluarkan makhraj nun itu pada makhrajnya dan mengeluarkan gunnah ad-dun, ad-dunya, ad-dunya. Jadi baca ad-dunya. Demikian pula bunyanan, nun sukun bertemu dengan ya, wajib izhar. Bunyana, jangan dibaca bunyana. Demikian pula nun sukun bertemu dengan apa? Waw, qinwan, diizharkan nunnya, wajib izhar. Tinwan, jangan tinwan. Demikian pula sinwan, nun sukun bertemu waw dalam satu kata, wajib al-izhar, sehingga jangan dibaca sinwan, tapi izharkan nunnya, wajib sinwan. Faham ya? Nah, wa yustathna min al-idgham bi ghunnati li hafs min tariq ash-shatibiyah. Ini faedah berikutnya. Dan dikecualikan dari idgham bi ghunnah, ya, pada bacaan hafs dari jalan Syatibiyah, nah, seperti pada bacaan Yasin wal Quran, dan demikian pula bacaan Nun wal Qalam, hafaz qara'ahuma hafsun bil izhar, maka hafaz membaca dengan mengizharkannya. Secara kaidah apa ini? Diidghamkan karena nun sukun ketemu dengan salah satu dari huruf yanmu. Tapi hafaz dari daru periwayatan Asy-Syatibiyah, nah, dia membacanya dengan mengizharkannya, tidak mengidghamkannya. Apa makna min tariq Syatibiyah? Perhatikan. Al-Imam Hafiz An-Asim. Hafiz ini Al-Imam Hafiz, gurunya Asim. Gurunya itu Asim. Qira'ah Hafiz An-Asim ini qira'ah yang dipakai pada hampir keseluruhan negeri-negeri muslimin. Ya, walaupun di sana ada qira'ah yang lainnya, qalun, warash, dan yang lainnya. Qalun nama imam ini semua. Ya, kalau kita di Indonesia pada umumnya kita pakai qiraah apa? Hafiz An-Asim. Nah, Hafiz ini mengambil riwayat bacaan Al-Qur'an dari gurunya Hafiz dari Asim itu melalui beberapa jalur riwayat. Melalui beberapa silsilah. Di antaranya silsilah Syatibiyah. Ya. Nah, nanti ada lagi Thibatun Nashr, ya, jalur periwayatannya kepada gurunya. Nah, al-muhim ini dalam ilmu qiraat, ya. Baik. Nah, pada bacaan Yasin wal Quran, hafiz dari tariq Syatibiyah, dia membacanya dengan izhar. Demikian pula Nun wal Qalam. Baik. Yasin Alif Lam Ya wal Quran. Ya, perhatikan. Yasin wal Quran. Ya, Yasin wal Quran. Nah, Al Quranil Hakim. Baik, nah perhatikan. Huruf-huruf yang mengawali sebuah surat, hurufnya disebut dengan huruf apa? Huruf muqatta'ah, santa. Huruf muqatta'ah. Yasin, Nun, Toha. Apa lagi? Ha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Naam. Ya, dan seterusnya. Ya. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf al-muqatta'ah. Nah, perhatikan. Huruf-huruf al-muqatta'ah itu dia dibaca sesuai dengan nama hurufnya. sesuai dengan nama hurufnya. Ya. Sekarang ini huruf apa? Ya, ya, dibaca ya. Ya. Ini huruf apa ini? Sin, berarti dia dibaca seperti ini. Ya, sin, kan begitu? Ya, sin, wa. Nah, mana yang tadi sih belum? Baik, nah perhatikan aja, perhatikan, perhatikan kembali. Nah, kalau kita baca ya sin sesuai dengan hurufnya dan huruf muqatta'ah itu dibaca sesuai dengan hurufnya, maka akan terbentuk seperti ini. Ya sin, taruhlah sini ya, ya, ya begitu. Anggaplah ini ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, pada Yasin maka kita dapati dan nun sukun bertemu dengan waw. Nah, kaidahnya apa ini? Kalau nun sukun bertemu dengan waw dari dua kata, kaidahnya apa? Wajib idgham bighunnah. Nah, dikecualikan pada bacaan ini, hafiz dia ambil bacaan tersebut dari gurunya Asim dari jalan Tariq Syatibiyah, kaidah wajibnya idgham tidak berlaku. Tidak berlaku. Tapi apa? Hafiz dia membaca dengan izhar. Dia tidak mengidghamkannya. Dia tidak membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Difahami? Dia tidak baca seperti itu, tapi dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim, begitu. Faham ya? Nah, sehingga pada bacaan ini jangan antum idghamkan. Karena sekarang antum sedang membaca sesuai dengan riwayatnya siapa? Hafiz an Asim. Salah kalau antum baca ya idghamkan, walaupun sebagian qiraat ada yang mengidghamkannya. Faham ya? Ini tempat yang pertama. Tempat yang pertama. Ya. Tempat yang kedua pada bacaan nun al-qalam. Nah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nah, nun ini apa namanya? Huruf apa? Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu dibaca sesuai dengan namanya, sesuai dengan namanya. Ya. Huruf apa ini? Maka tulisnya nun. Nun. Nah, kan ketemu nun sukun pada satu kata bertemu dengan waw pada kata berikutnya. Secara kaidah apa ini hukumnya? Wajib idgham bighunnah, namun hafiz pada tempat yang kedua ini dia tidak mengidghamkannya. Kan tapi wajib apa? Dia mengizharkannya. Nah. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, begitu. Ini dua tempat yang hafiz keluar dari keumuman ya, kaidah yang dia baca dari gurunya Asim tersebut. Yaitu dia mengizharkannya, tidak mengidghamkannya. Difahami? Baik. Ya. Kemudian wa yustathna min qa'idati ijtima'il mudghami wal mudghami fihi fi kalimatin wahidah hija'u tasim min mim fatihata syu'ara wal qasas faqad qara'a hafsun bidghamin nuni min sin fil mim min mim. Perhatikan, ini juga pengecualian ini. Faedah pertama dalam idgham bi gunnah, ana kembali sedikit. Faedah pertama dalam idgham bi gunnah adalah apabila didapati nun sukun atau tanwin pada satu kalimat datang setelahnya salah satu dari huruf yanmu pada kalimat berikutnya, maka ini kaidahnya apa? Wajib idgham bi gunnah. Kan begitu? Kecuali pada kaidah, kecuali pada dua tempat ini ya, Yasin dan Al-Qalam. Nah, berikutnya demikian pula diperkecualikan. Ya, anda kembali lagi ingat pada empat kata dalam Al-Qur'an yang bertemu nun ya dengan salah satu dari huruf yanmu itu dibaca apa? Wajib idhar. Nah, sekarang kaidah yang menyelisih kaidah tersebut ya, nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu dalam satu kata tapi diidghamkan. Paham ya? Kan kebalikannya. Ini dia. Qala wa yustathna min qa'idati ijtima'il mudghami wal mudghami fi kalimatin wahidah, dan dikecualikan dari kaidah. Ini kaidah asalnya. Dikecualikan dari kaidah berkumpulnya mudgham. Apa yang maksud mudgham di sini? Ini huruf nunnya. Ya, atau pasti keterangan di situ. Saya enggak bingung. Al-mudgham ini maknanya maksudnya adalah huruf nunnya, nun sukunnya. Wal mudghami fi ini maksudnya salah satu huruf yanmu setelahnya. Fi kalimatin wahidah yang terdapat dalam satu kata pada hija, pada bacaan ta sin mim yang terdapat pada Fatihatus Syu'ara, pada awal Fatihah, maksudnya awal dari surah Syu'ara dan Qasas, maka faqad qara'a Hafsun membacanya bi idghamin nun, dengan cara mengidghamkan nun baris sin kepada mim pada mim. Ya, seharusnya apa ini? Anda Ustaz Ahmad, secara faedah apa ini? Idgham atau idhar? Idhar, asanta. Secara kaidah ini adalah idhar. Ya. Nah, namun dikecualikan di sini. Baik, kita kembali. Ta sin mim. Di dalam surat Syu'ara dan Qasas itu diawali dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Gitu ya? Diawali dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Ya. Anda sedikit keluar pembahasannya. Nah, kalau huruf muqatta'ah ini tidak ada tanda matnya seperti ini, maka dia dibaca dua harokat. Paham? Seperti ta, kan tidak ada, cuma ini aja gitu kan. Nah, ini untuk baca dua harokat ini. Ta, ta sim mim. Ya. Nah, sekarang kita lihat ta sin mim. Nah, sekarang sin ini huruf muqatta'ah itu dibaca sesuai dengan namanya. Apa nama huruf ini? Sin. Ini huruf apa namanya? Mim. Nah, berarti mim. Berarti bertemu pada dua kata, nun sukun pada kata pertama dan mim yang berharokat pada kata kedua. Kan begitu? Nah, baik, afwan, bukan begini. Ini dianggap satu apa? Satu kata ya. Ini dianggap satu kata. Bertemu dalam satu kata, salah, nah, afwan, bukan dua kata. Bertemu dalam satu kata. Ya. Nah, secara kaidah, kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu dalam satu kata itu wajib apa? Idhar. Nah, di sini Hafiz dia mengidghamkannya. Di sini Hafiz dia mengidghamkan nun kepada apa? Kepada mim. Sehingga dibaca Qasim Mim. Ya. Nah, perhatikan di sini kan begini nih seharusnya. Ya. Setelah dileburkan ini jadi mim. Setelah dileburkan, perhatikan ini. Setelah dileburkan berarti kan menjadi dua mim kan begitu ya? Kan gitu. Jadi sin. Nah, sin mim. Ini tasdid ya. Kan begini kan ya? Ya, ini panjang. Nah, maka cara bacanya ya, diselesaikan dulu bacaan panjangnya 6 harokat, baru ketika mengucapkan kepada mimnya itu tekan suaranya. Ini namanya number, nanti kita akan lewati. Posim. Nah, nah itu. Naik dia. Posim. Mim. Ini kalau sebelumnya ada tanda mat, setelahnya tanda apa? Tasdid. Cara bacanya begitu. Paham ya? Sama seperti waladhalin. Waladhalin. Perpindahan ke tasdid terus ditekan suaranya. Begitu cara bacanya. Itu namanya nabr namanya ya. Ada beberapa tempat dalam nabr dalam Quran. Itu diantaranya. Waladhalin. Ya enggak boleh orang baca waladhalin. Gitu ya, salah. Bacaannya salah. Ya. Ya kan sama-sama dhalin Ustaz. Iya. Bacaan, cara bacanya salah maksudnya. Enggak mungkin dia baca waladhalin. Kan gitu. Enggak mungkin. Baik, difahami ya? Nah, kita lanjut. Baik. Sehingga mengidghamkan mim nun pada mim mengidghamkan nun pada sin kepada mim pada mim. Ini idgham bi ghunnah. Sanian yang kedua al-idghamu bila ghunnah. Selesai kita pembahasan idgham bil ghunnah, sekarang kita berpindah kepada macam kedua dari idgham, yaitu idgham bila ghunnah. Wa fihi tudghamun nunu sakinatu wa tanwinu fil lami war ra'i idghaman kamilan bi ghairi ghunnatin. Idgham bila ghunnah, maka terdapat padanya, yaitu idgham bila ghunnah tadi, tudghamun nun, diidghamkan nun sakinah dan tanwin pada lam dan ra, sehingga huruf dari idgham bila ghunnah ini ada berapa? Dua saja, lam dan ra. Kalau idgham bila ghunnah 4. Nam yu'minu ayu'minu atau yanmu, bisa dengan dua kata ini. Idgham kamilan, yang didghamkan dengan jenis idgham kamilan bi ghairi ghunnah, dengan tanpa ghunnah. Nah, ingat ghunnah, perhatikan makhrajnya ya, gha, jangan baca ghunnah. Yang sampai yang tentang ngimami ghairi ghairil magdu. Nah, ini jangan sampai antum itu labil ilm kan awam ya kan goyiri gitu nah ya. Nah, wadzalika nahu milladun hudal lil muttaqin mir rizq wala nah la raufur rahim. Ya, ini contoh nun sukun bertemu lam milladun hudal lil muttaqin, tanwin bertemu lam mir rizq, nun ketemu ra la raufur rahim, tanwin ketemu ra. Wa amma baqaul ghunnati ma'ahuma fa huwa min turuqi hafsin min fi tib an-nashri, yani dia la min tariqi syatibi al-mashhur. Adapun membaca nun ketemu lam dibaca dengan tetap memberikan ghunnah padanya, Ini bacaan dari bacaan Hafiz, tapi dari tariq yang lain, dari tariq Taib An-Nashr namanya. Ya, dari jalur Taib An-Nashr. Nah, Hafiz pada jalan Taib An-Nashr, nun ketemu lam, dia menyertakan gunnahnya. Nah, berbeda dengan tariq perawatan Syatibiyah, jalur Syatibiyah, maka di sini Hafiz membacanya dengan tidak menyertakan apa? Gunnahnya. Oleh karena itu disebut dengan idgham bila gunnah. Fahami? Baik. Wa yustathna min al-idghami bi ghairi gunnatin li Hafsin min tariq Syatibiyah man ra. Perhatikan, dan dikecualikan dari idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunnah. Pada bacaan Hafiz dari tariq Syatibiyah, dari bacaan kita sekarang ini, pada bacaan manraq dari surah Al-Qiyamah. Nah, secara kaidah manraq ini ketemu nun sukun, ketemu dengan apa? Ra dalam dua kata. Secara kaidah apa ini hukumnya? Idgham bila gunnah. Namun pada bacaan ini, khusus pada ayat ini, Hafiz ya, nam tidak mengidghamkannya. Tidak mengidghamkannya. Naam, kenapa bisa babi sak ala nun? Sebabkan karena ada saktah. Bacaan diam sejenak dengan tanpa nafas. Sejenak saja. Ya. Naam, pada nun. Id innas sakta yamna'ul mulaqatin nun birra. Karena adanya saktah tadi itu akan mencegah bertemunya nun dan ra. Naam. Wabitali, dan setelahnya imtina idgham, dan mencegah untuk didghamkan. Karena nun dan ra pada bacaan manraq itu terhalangi bertemu karena adanya sakta, maka tidak bisa untuk diidghamkan dengan idgham bilahunna. Ya, sehingga pada bacaan manraq itu enggak boleh dibaca marraq. Itu enggak boleh. Sesuai dengan kaidahnya. Ya, kaidahnya dibaca marraq kan begitu ya? Nun sukun untuk manra. Nah, ada pun di sini tidak. Ya. Hafiz An-Asim dari tariq Syatibiyah, dia membacanya dengan tidak mengidghamkan nun kepada ra, sehingga dibaca man raq. Ya, perhatikan bacaan saktah itu. Perhatikan bacaan saktah itu bukan berarti antum diam lama, man raq salah. Ya, berhenti sejenak sesaat dengan tanpa bernafas cukup. Man raq. Nah, ya. Baik. Difahami ya? Nah. Berikutnya sababul idgham. Apa sebabnya terjadi proses idgham dari dua huruf yang bertemu? Huruf yang satunya apa ini? Coba dilanjutkan, dari dua huruf yang bertemu, yang satunya sukun, yang satunya berharakat. Karena ini persyaratan asasi dalam proses idgham. Sababul idgham tamatsul ma'an nun, yaitu serupanya huruf dengan nun. Sehingga beda serupa berarti sama. Makhrajnya sama, sifat-sifatnya sama. Ya, berarti wajar saja bisa dileburkan. Ya. Wa taqarrubu ma'a baqil huruf. Nah. Dan demikian pula sebab idgham pada huruf yanmu, ya, atau pada huruf yarmulun, ya, ada taqarrub al-makhraj. Ya, taqarrub al-makhraj. Huruf idgham ada berapa? 6 atau 4? Atau 5? Nun sukun atau tanwin, an, in, un bertemu dengan salah satu dari yarmulun. Ya, ra, Mim, waw, lam, yar, mulun, nun. Ya. Nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu dari keenam huruf ini dia diidghamkan. Alasannya kenapa? Kalau nun sukun bertemu sukun karena sejenis, sehingga otomatis idgham. Adapun nun sukun dengan selain dari nun itu diidghamkan karena apa? Karena dekatnya taqarub al-makharij. Ini sebabnya. Nun dengan ya sama-sama di mana? Di lisan masih. Nun di tarafnya, ya di tengahnya, kan dekat. Bisa idgham. Nun dengan ra, apalagi nun dengan ra, tinggal di atasnya saja nun dan ra itu. Ya, an-ar. Ya, tinggal di atasnya, dekat sekali. Bisa diidghamkan. Nun dengan mim di mana? Baina syafatain. Ujung lidah dengan baina syafatain. An-am, dekat. Bisa diidghamkan. Demikian waw juga sama baina syafatain, diidghamkan. Nun dengan lam. Lam di mana? Hafah amamiyah. Al. Nun bagaimana? Nun di mana? Di ujung huruf lisan, dekat. Nah, juga bisa diidghamkan. Nah, begitu terus. Paham ya? Inilah sebabnya mengapa huruf-huruf yarmulun itu bila ketemu dengan nun maka nun ini diidghamkan, dapat diidghamkan dengan salah satu dari keenam huruf tersebut. Karena apa? Pertama karena tajanus, yang kedua karena taqarubul makharij. Fahami? Baik. Nah, selanjut. Anwa'ul idghami min haythul kamali wal nuqsani. Sebelum kita lanjut, sampai di sini faham semuanya? Bisa ngikuti? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Baik, lanjut. Anwa'ul idghami min haythul kamali wal nuqsani. Macam-macam istilah untuk idgham dari sisi sempurnanya dan kurangnya idgham. Nah, berarti kita di sini dikenalkan dengan istilah idgham yang lain. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya idgham itu terbagi menjadi dua, ada idgham bi ghunnah, ada pula idgham bila ghunnah. Nah, sekarang ini kita dikenalkan dengan istilah yang lain dari idgham. Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Fahami? Ya. Baik, mari kita lihat masing-masingnya. Al-awwal al-idghamul kamil. Kapan itu idgham, sebuah idgham dikatakan sebagai idgham kamil? Qala wa fihi yasqutul mudghamu, yaitu nun. Fil mudghami fi, itu salah satu dari huruf yarmudian huruf idgham kamil. Naam, wa fihi yasqutul mudghamu fil mudghami fihi dzatan wa shifatan. Secara zatnya al mudgham, yaitu nun tadi, secara zatnya hilang. Wa shifatan, demikian pula secara sifatnya juga hilang. Wa yakunu ma'a ahrufi narmul. Nah, itu semua terjadi pada huruf narmul. Ini idgham kamil. Berarti, perhatikan, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun atau dengan ra atau dengan mim atau dengan lam, maka jenis idghamnya disebut dengan idgham kamil. Yang kedua, al-idghamun naqis wa fihi yasqutul mudghamu fil mudghami fihi dzatan wa shifatan. Al-mudgham maksudnya apa ini? Nun. Al-mudghamu fihi maksudnya salah satu dari hurufnya selain nun. Zatan la sifatan. Secara zat hilang, namun tidak secara sifatnya. Wa yakunu ma harfai al-waw wal ya. Itu terjadi pada dua huruf waw dan ya. Haitsu tabqa sifatul gunnah, di mana tetap ada sifat gunnahnya. Baik, berarti apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan waw dan ya, maka jenis idgham disebut dengan idgham naqis. Itu pada setengah-setengah teler nih antum ini. Hah? Sedikit lagi. Baik. Al-idgham. Terbagi menjadi dua, ada yang kamil, ada yang naqis. Ya? Itu kita panjangkan saja. Ada yang kamil, naqis. Nah, yang kamil ini apa itu? Nun sukun, apabila nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan salah satu huruf apa? Yar. Huruf apa di situ? Yarmul. Nah? Narmul. Narmul. Nun. Narmul. Nah. Nah ini kamil. Ya. Adapun naqis, nun sukun ataupun tanwin an, in, un bertemu dengan lam ra, waw ra, waw, waw ya, waw ataupun ya, ya. Nah, ini kamil, ini huruf-hurufnya, ini naqis, ini hurufnya. Nah sekarang, mengapa apabila nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan salah satu dari empat huruf ini disebut dengan idgham kamil? Karena ketika dia ketemu, perhatikan ini, ya perhatikan, nun sukun dan tanwinnya ini bila dia ketemu dengan salah satu dari empat huruf ini, maka hilang apanya, baik secara zat ataupun sifat, ini hilang. Zat huruf nun akan hilang. Demikianlah sifat padanya. Apa sifatnya di sini apa? Sifat dari huruf nun apa? Gunnah. Gunnahnya itu tidak ada lagi sudah. Ya, nun ketemu nun sekarang. Nun ketemu nun. Nun sukun ketemu dengan nun berharokat. Bagaimana prosesnya? Ini dihilangkan. Kan begitu? Dilebur ke dalam nun, jadi muncul, ya ujung-ujungnya akan jadi nun berharokat seperti ini, ya. Nah, hilang dia secara zatnya. Demikian pun secara sifatnya hilang, hilang. Maka disebut dengan idgham kamil. Faham? Sekarang nun sukun ketemu dengan ra, nun sukun ketemu dengan ra. Nah, maka akan hilang pula zatnya, seperti mir rabbik. Maka menjadi apa ini? Kan begini. Ya. Nah, berarti apa? Hilang nunnya, secara zatnya, demikian pula hilang secara sifatnya. Enggak ada sifatnya, hilang. Demikian seterusnya. Paham ya? Oleh karena itu, ketika hilang zatnya, demikian pula sifatnya, maka idgham disebut dengan idgham apakah? Kamil. Adapun naqis, ya. Adapun naqis, yang hilang adalah zatnya saja, tapi sifatnya masih ada dari nun ini. Dari suara nun dan tanwin, ya, zat dan sifat ini yang hilang ini aja. Adapun sifatnya masih ada, gunanya masih ada. Contoh seperti bacaan apa? Miwali. Nah, Kalau dibaca bagaimana? Miwali begitu kan? Kalau dibaca loh. Ya, kan jadi miwali gitu ya. Berarti apa? Tidak terbaca nunnya. Berarti nun secara zat hilang. Nah, ada enggak gunanya di sini? Ada, berarti zatnya masih sifatnya masih ada. Miwali. Miwali. Paham ya? Baik. Nah, ini dia al-idgham kamil dan idgham naqis. Ini pada nguap semua ini tuh ini. Nah, ngantuk ya. Masya Allah. Ini karena jahe, jadi semakin berapi-api ini jadinya. Nah, pas saja jam-jam segini dikasih jahe ya, Salman. Seharusnya minum jahe juga kalau begitu. Baik. Sedikit lagi ya. Nah, anak cepatkan saja. Nah, yang mau izin silakan, mau wudu atau mau kemana. Nah. Alamatul idghami fi dhabtil mushaf asy-syarif. Tanda idgham pada mushaf asy-syarif. Ya, kalau kita buka mushaf, bagaimana cara kita mengetahui bacaan ini nun sukun ataupun tanwin dibaca dengan idgham, baik itu naqis maupun kamil. Nah, di sini diberi tanda, ya. Alamatul idghamil kamili linnun sakinati fi ahrufi narmul adamu wad'i sukuni 'ala an-nuni ma'a tashdidil harfi tali. Tanda dari idgham kamil. Idgham apa sekarang? Kamil. Tanda idgham kamil untuk nun sukun pada salasah dari huruf narmul itu apa tandanya? Adamu wad'i sukun 'ala an-nun. Tidak membubuhkan tanda sukun pada nun ma'a bersamaan dengan tasydidil harfi tali, membubuhkan tasydid pada huruf setelah nun. Lihat contohnya, innaqul. Nah, lihat di situ ya, nunnya ada tanda sukunnya enggak? Enggak ada. Setelah nun, setelah huruf nun, huruf berikutnya ada tasydidnya enggak? Ada. Berarti ini tanda nun sukun yang dibaca idgham ka kamil. Demikian pula mir rizq mimmal milladun, ini semua sama ya. Baik, wa alamatul idghamil kamil litanwini fil ahrufil madhkurati tatabu al harakatain hakadha. Nah, perhatikan. Adapun tanda idgham kamil tadi, tanda idgham kamil untuk nun sukun ya, yang pertama. Sekarang ini tanda al idghamul kamil untuk tanwin. Perhatikan bedanya ya. Nah, pada huruf-huruf yang disebutkan adalah tatabu' harakatain. Ini tandanya tatabu'. Kalau pada izhar apa tandanya? Tarakub harakatain kan? Kalau sekarang bahasa berbeda, tatabu'. Tatabu' itu apa maknanya? Satu harakat mengikuti harakat yang lainnya. Sehingga ditulis tidak sejajar, tapi dia agak maju, ada yang maju, ada yang mundur. Hakadha, lihat itu. Ya, dhammatain, fathatain, kasratain, ma'a tashdidil harfi tali, bersamaan juga dengan membubuhkan tashdid pada huruf yang setelahnya. Contoh, yauma idzin na'imah. Fahami? Nah, di sini ada apa? Tanwin bertemu dengan nun. Ya. Nah, ini tandanya. Ya. Tandanya apa? Tatabu' harakatain. Apa makna tatabu'? Nah, begini. Tatabu' itu begini. Nah, yang satu lebih apa? Itu begini. Nah. Yang satu lebih maju daripada yang di belakangnya. Disebutkan secara berurutan, beda dengan apa? Tanwin pada izhar itu bagaimana? Kalau untuk fathah maka begini. Nah, sejajar dia. Kalau ini tidak, ada yang maju, ada yang di belakangnya. Paham ya? Namanya tatabu'. Bersamaan dengan membubuhkan tasydid pada huruf yang setelahnya. Contoh, la ra'ufur rahim qaulun ma'ruf hudallil muttaqin. Nah, kita perhatikan di sini semua tanwinnya yatataba' ba'dhuhu ba'dhuha ba'dhan. Wa alamatul idghamin naqis lin nuni sakinati fi harfai waw wa ya. Tanda idgham naqis sekarang untuk nun sukun, perhatikan untuk nun sukun terlebih dahulu pada dua huruf waw dan ya, apa tandanya? Adamu wad'i sukuni 'ala nun ma'adami tashdidil harf at-tali, itu dengan tidak meletakkan tanda sukun pada nun, juga dengan tidak meletakkan tanda apa? Tashdid pada huruf yang setelahnya. Contoh min waliyyin wala waqo iyaqulun. Nah, perhatikan min wali. Nun sukun bertemu dengan apa ini? Waw. Nun sukun tidak ada tanda sukunnya. Waw tidak ada tasdidnya. Berarti nun sukunnya di sini apa? Hukumnya idgham naqis. Wa alamatul idghamin naqis litanwin fil harfain madhkurain tatabul harakatain hakadha. Ma'adami tasdidil harf at-tali. Adapun tanda idgham naqis ya, untuk tanwin pada dua huruf yang disebutkan tadi yaitu waw dan ya, tetap sama tandanya. Apa? Tatabu' harakatain. Seperti ini, namun dengan tanpa memberikan apa? Tasydid pada huruf yang setelahnya. Contoh sinatun wala naun khairan yarah. Nah, sinatun wala naun. Tanwinnya tatabu', itatabu'. Huruf setelah tanwin ada tasydidnya enggak? Tidak ada. Berarti ini tanda untuk idgham naqis untuk tanwin. Demikian. Sehingga beda antara tanda idgham kamil dan naqis apa itu? Perbedaannya tasydidnya. Ya. Kalau nam idgham kamil itu ada tasydidnya, kalau idgham naqis itu tidak ada tasydidnya. Nunnya sama-sama tidak ada tanda sukunnya. Faham ya? Nah, ini tanda di mushaf bagi bacaan nun dan tanwin yang dibaca idgham, baik itu idgham kamil atau idgham naqis. Faham ya? Baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Jelas semuanya? Bisa diikuti ya? Baik. Dengan demikian kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, dan insya Allah nanti sesi berikutnya kita ulang lagi. Sedikit murojaah dan kita belum baca ya. Nah, sebagai contoh-contoh belum kita baca perbandingan antara panjang ghunnah izhar dan ghunnah idgham. Ghunnah idgham itu akmal, yang paling panjang. Nun sukun dan mim yang didghamkan itu ghunnahnya paling panjang. Kalau izhar maka ghunnahnya dia na'am naqisah. Nah, insyaallah untuk gunahnya ini kita kaji pada sesi yang berikutnya. Nah, baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, ilahuna subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qulu barakallahu fikum.